Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqwaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bida'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertatap muka, bertemu dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam meniti jalan untuk menuju majlis ta'lim, yang mana keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut, yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Maka dari hadis ini para ulama kita menjelaskan, tayyib ashalut turuki almusilati ilal jannah talabul ilmi, bahwasannya jalan yang termudah untuk menuju kepada surganya Allah adalah dengan cara menuntut ilmu. Ya, maka dengan ilmu kita mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Barakallahu fiik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan ilmu tadi untuk mengamalkan agama Islam, untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kesehariannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita itu semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-20 dari kitab Arba'in Nawawi. Baik. Di sini ada sedikit tambahan faedah dari pelajaran yang sebelumnya kita bahas, yaitu pada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18, anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan yang kedua anjuran untuk memperbanyak amalan-amalan soleh sehingga amalan-amalan soleh tadi bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan juga yang ketiga, kita dianjurkan untuk berakhlak yang mulia ketika bergaul, ketika bermuamalah dengan sesama manusia. Baik. Di sini ada sedikit tambahan faedah terkait dengan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Baik, perbanyaklah atau iringilah perbuatan-perbuatan jelek kita dengan al-hasanah, dengan kebaikan-kebaikan sehingga bisa menghapusnya. Barakallahu fikum. Para ulama kita menjelaskan lafaz as-sayyi'ah, kejelekan. Kejelekan yang dimaksud di dalam hadis ini mencakup dua. Mencakup dua. Yang pertama adalah al-kabair, dosa-dosa besar, kesyirikan, ya, membunuh jiwa tanpa hak, mencuri, berzina, minum khamr, dan yang lainnya, sangat banyak dosa-dosa besar. Dan yang kedua yang dimaksud dengan as-sayyi'ah di dalam hadis ini adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Barakallahu fikum. Semuanya bisa dihapuskan dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Taib. Apabila makna dari as-sayyi'ah, kejelekan di dalam hadis ini dengan makna yang pertama, dengan makna al-kabair, maka yang dimaksud dengan al-hasanah yang bisa menghapus dosanya adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Barakallahu'alaikum. Dengan taubat, maka al-kabair, dosa-dosa besar, bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihapuskan. Taib. Namun apabila as-sayyi'ah yang dimaksud dalam hadis ini adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil, maka yang dimaksud dengan al-hasanah dalam hadis ini yang pertama adalah taubat mimbabil aula, taubat masuk di kali pertama. Dan yang kedua adalah amalan-amalan soleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanah tudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghancurkan kejelekan-kejelekan. Ya. Al-hasanah secara umum sangat banyak. Ya. Kita berbakti kepada kedua orang tua, al-hasanah. Ya, kita sholat-sholat sunnah, al-hasanah. Kita infak wa sadaqah, al-hasanah. Kita membantu orang lain, ta'awun alal birri wa taqwa, al-hasanah. Barakallahu'alaikum. Dan di antara bentuk al-hasanah yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kecil, barakallahu'alaikum, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat wajib 5 waktu satu sama lain. Kemudian dari Jumat satu ke Jumat yang berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, barakallahu fikum, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu menuju umrah yang berikutnya, barakallahu fikum, antara keduanya ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil antara keduanya, barakallahu fikum. Demikian pula amalan yang lebih ringan daripada itu, amalan wudu. Ya, ketika azan dikumandangkan, kemudian seorang muslim berwudu dengan wudu yang benar. Barakallahikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa ghassala wajhahu, kemudian hamba tadi membasuh wajahnya dengan air. Ya. Kata beliau, haraja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi, maka akan gugur dari wajahnya kesalahan-kesalahan, ya, disebabkan karena pandangan mata yang haram, memandang kepada perkara yang haram, akan gugur bersama ma'al ma' au ma'a akhiri qutratil ma', bersama dengan air, bahkan sampai tetes air terakhir, dosanya turun. Ya. Maka ketika dia membasuh kedua tangannya demikian, ya, dosa-dosa yang disebabkan karena tangan-tangan yang digunakan kepada perkara yang haram akan gugur dosa-dosanya bersama dengan air. Demikian pula ketika dia membasuh kakinya. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Maka itu yang dimaksud dengan as-sayyi'ah dan al-hasanah di dalam hadis ini. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-20 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Qala al-mu'allifu al-imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul 20. Hadis yang ke-20. Yang 19 sudah ya. Sudah pernah ya. Kayaknya antum enggak masuk kayak. Ya. Ana pernah kelompatan dan pernah dibahas hadis yang ke-19. Kemudian mundur satu hadis lagi pada pembahasan yang kemarin ya. Baik. Hadis yang ke-20, Ana Abi Mas'udin Uqbah ibn Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ini beda dengan Ibnu Mas'ud, beda loh ya. Abu Mas'ud ini namanya adalah Uqbah ibn Amir. Afwan, Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri. Beliau dari Ansar, penduduk Madinah, dari Al-Badri. Al-Badri ada yang menyatakan karena tempat beliau dekat dengan perang Badar, ya, sehingga dijuluki dengan Al-Badri. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya termasuk ajaran yang dijumpai oleh umat manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak malu maka kerjakanlah semaumu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita terkait dengan sisa-sisa ajaran nabi-nabi yang diutus sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nabi-nabi yang sebelumnya. Barakallahikum. Yang paling banyak berpengaruh dan sisa-sisa ajarannya masih dikenang, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus ke kota Mekkah di tengah orang-orang Quraisy, barakallahikum, Nabi alaihissalatu wassalam menyempurnakan akhlakul karimah yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, istilah menyempurnakan ini berarti sisa-sisa akhlakul karimah itu sudah ada. Barakallahu fikum, di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan innama buistu liutammima shalihal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala taib untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ya. Sehingga para ulama kita menjelaskan di antara akhlakul karimah yang ada pada kaum musyrikin ketika itu, ya, seperti silaturrahim, ya, menyambung hubungan baik dengan kerabatnya walaupun masih diiringi dengan asyobiyah, dengan fanatik golongan, fanatik kekeluargaan, barakallahikum, tetapi mereka masih silaturrahim antar sesama, seperti menjamu tamu, ikramud daif, barakallahikum. Mereka kalau kedatangan tamu sangat senang, ya, barakallahikum. Mereka beri berbagai macam jamuan-jamuan untuk memuliakan tamunya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, apabila rumah mereka lama tidak kedatangan tamu, mereka berjalan ke tengah padang pasir, ya, menanti barangkali ada musafir lewat kehabisan bekal, atau mungkin mau ditawari berkunjung ke rumahnya dan akan dijamu nantinya. Barakalahikum. Dan juga di antara akhlakul karimah yang ada di kalangan mereka seperti ikramul hujjaj, memuliakan para jamaah haji. Barakalahikum. Biasa di tengah-tengah mereka membuat adonan roti yang sangat banyak jumlahnya di masa-masa haji, di musim-musim haji. Kalau ada yang lewat di depan rumahnya diberi bingkisan, ya, roti tadi, barakallahu. Baik, sampai disebutkan di dalam sejarah bahwasanya kakek beliau Abdul Muthalib, ya, beliau biasa membagi-bagikan makanan-makanan untuk binatang-binatang buas di gunung-gunung. Ya, untuk serigala, untuk anjing-anjing gunung, untuk burung-burung yang ada di gunung-gunung sana, barakallahikum. Baik, ini semua barakallahikum merupakan sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, jadi pernyataan min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan kenabian yang terdahulu. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, barakallahikum, adalah di awal-awal kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendakwahkan dakwah akhlak dan adab di tengah-tengah kaum musyrikin, ya, untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh, ya. Jangan mengamalkan amalan-amalan yang jelek, ya. Ditanamkan rasa haya, rasa malu di tengah-tengah mereka. Barakallahikum. Ya, kalau enggak mau malu, enggak tahu malu, silahkan kerjakan apa yang engkau inginkan. Barakallahikum. Baik, ini makna yang kedua. Jadi min kalamin nubuwatil ula dimaknakan dengan awal-awal kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya adalah pendapat yang pertama tadi. Ya. Yakni yang dijumpai oleh umat manusia di zaman itu dari kalam ucapan kenabian yang terdahulu, yaitu para nabi yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahikum. Baik. Adapun isinya, barakallahikum, yang didapati oleh sebagian umat, oleh umat manusia dari pelajaran dan bimbingan kenabian yang terdahulu adalah sebuah kalimat, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka kerjakanlah semaumu. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, kita ambilkan dari faedah yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, beliau menyatakan annal atharu 'anil umamis sabiqati qad tubqa ila hadhil ummah. Ya, sesungguhnya pelajaran-pelajaran yang ada pada umat-umat terdahulu terkadang masih menyisakan, membekas pada umat ini. Barakallahu fikum. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para anbiya wal mursalin yang berlaku pada umatnya masing-masing terkadang masih, barakallahu fikum, dikenang oleh umat yang datang belakangan, yakni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni syariat-syariat para nabi dan para rasul yang sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam juga sampai kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang tadi kami jelaskan terkait dengan sisa-sisa akhlakul karimah dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang masih dikenal oleh masyarakat kaum musyrikin di Mekah. Barakallahu fikum. Taib. Dan beliau menyatakan, taib, wa ma sabaqa 'anil ummah imma ayyan qala imma ayyan qula an tariqil wahyi fil Qur'an au fis sunnah au yakunu mimma tanaqalahun nas. Taib. Sisa-sisa ajaran para nabi yang terdahulu sampai kepada umat-umat sekarang ini bisa jadi yang pertama dari jalur wahyu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua bisa dari jalur as-sunnah. Barakallahu fikum. Yaitu diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang ketiga bisa jadi penukilan dari ucapan orang per orang sehingga sampai ke umat sekarang ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim menjelaskan di dalam surat yang insyaallah taala kita hafal semuanya, yaitu di dalam surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula." Suhufi Ibrahim wa Musa. Syahid dari ayat-ayat ini yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya hal ini, yakni watak dasar manusia lebih mengedepankan kehidupan dunia, lebih suka dengan gemerlapnya dunia dalam keadaan negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yakni tidak beramal soleh tetapi lebih mendahulukan kehidupan dunia. Hal ini kata Allah Subhanahu wa taala sudah ada di dalam suhuf kenabian yang terdahulu, pada lembaran-lembaran kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Barakallahu fikum. Taib. Adapun dalam as-sunnah sangat banyak. Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan kisah tentang Bani Israel kepada para sahabatnya. Ya, kisah 1, 2, 3 sangat banyak dan beragam. Barakallahu fiikum. Taib, faedah yang kedua yang bisa kita ambil, baik, pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu, pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu ini dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Supaya kita benar di dalam menyikapinya. Yang pertama, ma syahida syar'una bisihhatihi fa huwa sahihun maqbulun. Yang pertama adalah pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang disaksikan oleh syariat kita dengan kebenarannya, dengan keabsahannya. Maka bisa dipastikan 100% pelajaran-pelajaran dan kisah-kisah tersebut benar. Ya, benar, ini merupakan sisa-sisa pelajaran kisah-kisah dari para nabi yang terdahulu. Ya, benar. Dikarenakan disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan potongan ayat, terkait dengan kisah nabi tertentu, dan ajaran-ajaran nabi-nabi tertentu disebutkan dalam Al-Quran, maka kita yakini kebenarannya. Yang kedua, ma syahida syar'una bibutlanihi fahuwa batilun mardudun. Yang kedua adalah pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang disaksikan oleh syariat kita dengan kebatilannya, yakni yang didustakan oleh syariat kita. Ada nas Al-Quran atau sunnah yang menyatakan kisah ini salah. Barakallahikum. Maka prinsip kita adalah tidak membenarkan. Ya, itu merupakan pelajaran dan kisah yang batil, yang tertolak. Kemudian yang ketiga, pelajaran atau kisah yang tidak yang didiamkan oleh syariat kita, yakni tidak disebutkan kebenarannya dan juga tidak disebutkan kebatilannya. Maka prinsip kita adalah at-tawakkuf, kita menahan diri. Barakallahikum, tidak membenarkannya, juga tidak, barakallahikum, menyalahkannya. Lalu bagaimana kalau kita menceritakan kisah tersebut kepada orang lain? Taib, apalagi ada hadis yang menyatakan hadisu an bani Israila wala haraj. Silahkan kalian ceritakan tentang Bani Israel wala haraj, dan tidak ada dosa bagi kalian. Barakallahikum. Hadis ini yang dimaksud barakallahikum adalah pelajaran-pelajaran atau kisah-kisah dari Bani Israel yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh syariat kita. Barakallahikum. Taib, hukum asalnya kita tawakuf. Bagaimana kalau kita menceritakan? Ya, kata Nabi, tidak masalah diceritakan, tetapi ada syaratnya. Syaratnya hanya satu, kalau kita tidak mengkhawatirkan, barakalaikum, orang-orang yang mendengarnya menganggap hal itu benar, dibenarkan oleh syariat kita. Padahal kan tidak. syariat kita mendiamkan, tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Ya, kita tawakkuf. Kalau kita menceritakan tidak masalah, tetapi satu syaratnya, taib, kita memberitahukan kepada orang-orang yang mendengarnya bahwasanya hal ini bukan perkara yang benar, bukan perkara yang salah, perkara yang didiamkan oleh syariat. Barakallahu'alaikum. Sehingga sang pendengar nantinya tidak menganggap kisah dan pelajaran tersebut sesuatu yang dibenarkan oleh syariat kita. Barakallahu'alaikum. Taib. Kemudian di sini disebutkan oleh al-muallif di dalam syarahnya, taib, syariat-syariat dan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang dibenarkan dalam Al-Qur'an. Seperti kisah tentang Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Barakallahikum. Beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang raja. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Dawud sebagai khalifah di muka bumi. Yang memberikan hukum, yakni yang menghukumi dengan keadilan di antara umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil adri. Baik. Wahai Dawud, sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah menjadikan engkau, mengangkat engkau sebagai khalifah di muka bumi. Maka hukumilah di tengah-tengah manusia dengan keadilan. Ternyata suatu saat, Nabi Dawud ini barakallahikum mengasingkan diri di tempat peribadahannya. Ya. Beberapa hari ingin menenangkan diri, ya sekali-kalilah kosong dari kedatangan tamu yang ingin bertanya tentang perkara yang halal atau yang haram. Biasanya beliau didatangi oleh dua orang yang bersengketa, ingin didamaikan. Ya, beliau ingin menenangkan dirinya di tempat ibadahnya dengan cara seperti itu. Beliau masuk ke tempat ibadahnya dan dikunci rapat. Ternyata datang dua orang, ya, ingin diselesaikan permasalahannya. Barakallahikum. Dalam keadaan beliau, barakallahikum, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah yang menengahi masalah yang ada di tengah-tengah manusia. Barakallahikum. Sehingga al-muhim, ya, beliau dicari-cari dan dicari-cari terus, barakallahikum, dan beliau keluar akhirnya. Ya. Kemudian salah satu dari dua orang yang bertikai mengatakan, wahai Nabi Dawud, ini saudara saya punya, barakallahikum, 99 kambing. Nah, saya cuma punya satu kambing. Ya. Ternyata saudara saya ini ingin mengambil kambing saya biar genap 100. Dalam keadaan saya enggak mau. Ya. Barakallahikum. Ternyata Nabi Dawud alaihi salatu wassalam tidak mendengarkan alasan dari saudaranya tadi yang punya 99 kambing, langsung divonis, ya, engkau sudah mendolimi saudaramu yang cuman punya satu kambing dengan cara mengambil kambingnya supaya kambingmu genap menjadi 100. Barakallahikum. Tanpa meminta penjelasan dari yang satunya. Barakallahikum. Di akhirnya ternyata Nabi Daud merasa bahwasanya keputusannya salah. Ya. Barakallahikum. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-24 sampai 25. Barakallahikum. Kemudian Nabi Daud alaihi salatu wassalam beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menganggap ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah semacam ini yang disebutkan dalam Al-Quran sahih, benar. Barakallahikum. Taib. Kemudian juga beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan kisah tentang Nabi Daud yang banyak dibicarakan oleh masyarakat kaum muslimin ternyata salah. Ya, kisahnya salah. Di antaranya, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam syarahnya, sebagian orang-orang Yahudi taib menyangka, yakni berita ini asal usulnya dari orang-orang Yahudi, ya barakallahu fikum. Dan Nabi Daud ini merupakan nabi-nabi Bani Israel yang membawai orang-orang Yahudi dan Nasrani, barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, menyebarluaskan isu bahwasannya Nabi Daud ini memiliki pasukan yang sangat banyak. Di antara salah satu pasukannya, barakallahu fikum, diketahui memiliki istri yang sangat cantik jelita, yang mana membuat Nabi Daud terpesona pada istri salah satu tentaranya. Wah, gimana caranya ya untuk supaya suaminya ini meninggal, kemudian istrinya diambil alih oleh Nabi Daud. Ya, barakallahu. Kemudian muncul ide, ya sudah, lakukan peperangan di wilayah A misalkan. Nah, di antaranya tentara yang tadi memiliki istri yang cantik itu diutus ke sana pada medan yang sangat sulit, barakallahu fikum. Dengan harapan dia terbunuh di sana, ya, kemudian istrinya menjanda dan setelah masa iddah selesai ya diambil, barakallahu fikum. Sayyid kata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wa hadza la syakka annahu munkarun. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya berita semacam ini mungkar, berita yang salah, tidak mungkin terjadi ya pada seorang nabi. Pada keumuman umat manusia yang bersih fitrahnya, ya yang sehat akalnya, enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin manusia yang baik, masyarakat muslimin yang baik memiliki niatan seperti ini, enggak mungkin, apalagi pada haknya nabi. Ya. Dikarenakan para nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Kalau berbuat dosa sedikit saja sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi memiliki niatan jelek seperti itu. Dan niatannya diwujudkan dalam waktu yang sangat lama. Barakallahu fikum. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, fadilatul haya'i, keutamaan rasa malu. Rasa malu ini merupakan bagian dari sifat umat manusia yang Allah berikan kepada hambanya, barakallahu fikum. Dan rasa malu ini, barakallahu fikum, memiliki keutamaan apabila, barakallahu fikum, diwujudkan atau dijalankan pada jalan yang benar. Ya, dia malu apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu apabila tidak menjalankan ibadah. Dia malu apabila tidak datang ke majelis taklim misalkan. Ya. Maka rasa malu yang seperti ini berpahala, ya, baik bagi dia. Tetapi kalau rasa malu, barakallahu fikum, sehingga menghalangi seorang dari ibadah kepada Allah, maka ini rasa malu yang mazmum, yang tercela. Ya, barakallahu fikum. Ya, sudah datang waktunya sholat, ya, diwajibkan untuk sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki yang balik yang tidak ada udur, kemudian dia malu, ya, wah malu saya ketemu sama ada Pak Yai di sana, saya ini nanti takut ditanya-tanya nantinya, nanti saya ini takut dibilang sama orang wah ini sok alim dan seterusnya, barakallahu fikum, sehingga rasa malunya ini tercelah, barakallahu fikum. Baik. Baik. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Lanjut, enggak apa-apa ya. Barakallah. Hadisnya juga singkat. Qala al-muallifu rahimahullahu taala al-hadisul hadi wal isrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Syufyan ibnu Abdullah Syufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Amr, ada yang mengatakan namanya Abu Amrah, nama kunyahnya Abu Amrah, nama aslinya Syufyan ibnu Abdullah, semoga Allah meridainya. Qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ucapkanlah kepada aku tentang Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain selain ini. Qala qul amantu billahi summastaqim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berimanlah engkau kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau di atas keimanan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahikum. Di dalam hadis ini barakallahikum menjelaskan kepada kita bahwasannya sahabat tadi yang bernama Syufyan ibnu Abdullah, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin bertanya tentang agama Islam. Barakallahikum. Dan beliau mengatakan bahwasannya, aku tidak akan bertanya kepada orang lain selainmu. Yakni jawaban yang sangat singkat, yang sangat padat maknanya, sehingga tidak butuh penjelasan dari orang lain. Barakallahikum. Kemudian Nabi SAW memberikan dua kalimat. Yang pertama untuk beriman kepada Allah, yang kedua untuk istiqamah di atas keimanan. Baik, jadi hadis ini barakallahikum secara global menjelaskan kepada kita tentang keutamaan iman kepada Allah dan keutamaan istiqamah di atas keimanan. Barakallahikum. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu terkait dengan definisi istiqomah. Definisi al-istiqomah. Yang pertama, ada yang mendefinisikan istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah. Seorang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menjauhi kemaksiatan sekuat tenaga, semampu mungkin, dan dia senantiasa untuk taat kepada Allah sekuat tenaganya. Ini istiqomah. Yang kedua, ada juga yang menyatakan yang namanya istiqomah itu adalah as-sabatu ala sunnah, kokoh di atas sunnah. Sunnah itu adalah apa-apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau keputusan-keputusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Baik. Dan juga ada yang mendefinisikan al-istiqamah itu adalah at-tamassuk bi kitabillah. Berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, dia mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya, mengamalkan kandungan-kandungan hukum-hukumnya. Barakallahikum. Istiqomah di atas berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Dan juga ada yang mendefinisikan istiqamah itu adalah al-i'tisamu bihablillah. Ya, berpegang teguh dengan tali agama Allah. Baraklah itu. Semua definisi-definisi ini satu sama lain saling melengkapi. Baraklah itu. Ya, yang namanya istiqamah itu senantiasa taat kepada Allah dan istiqamah yakni kokoh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baraklah itu. Kemudian faedah yang kedua, di antara keutamaan istiqamah, yang pertama bahwasannya istiqamah merupakan perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau wahai Nabi sebagaimana yang telah diperintahkan kepada engkau. Keutamaan yang kedua, bahwasanya istiqamah merupakan perintah Nabi kepada umatnya. Perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semua. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan di dalam hadis yang sahih, saddidu wa qaribu. Ya. Hendaknya engkau pertengahan. Saddidu as-saddat. As-saddat itu adalah al-iktisad fil amal, pertengahan di dalam beramal. Ya, tidak terlalu hulu, terlalu ekstrim di dalam beramal. Ya, tidak terlalu kurang di dalam beramal. Yakni pertengahan. Ya. Walaupun amalannya sedikit tetapi dia istiqamah terus dan langgeng, itu lebih dicintai daripada beramal sangat banyak, satu hari, dua hari, tiga hari kemudian selesai tidak beramal lagi. Ini tercela barakah. Wa qaribu al-muqarabah itu adalah al-istiqamah. Ya. Langgeng terus menerus barakallahikum melakukannya. Barakallahikum. Kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan istiqamah, bahwasanya ahlul istiqamah taib akan selamat dari musibah-musibah yang menimpanya, baik musibah yang menimpa jasadnya, hartanya, keluarganya, musibah bencana alam atau yang lainnya, atau musibah yang menimpa agamanya. Dia akan selamat barakallahikum dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Dia akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan kebid'ahan, kemaksiatan barakallahikum. Yang keempat barakallahikum, ahlul istiqamah dia akan mendapatkan husnul khatimah. Ya. Akhir hidup yang baik. Kemudian keutamaan yang kelima, ahlul istiqamah akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagaimana disebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladhina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yakni beriman kepada Allah, amantu billah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Ya. Maka Allah menyatakan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat akan silih berganti turun kepadanya. Para ulama kita, para ulama ahli tafsir menafsirkan turunnya malaikat kepada ahlul istiqamah ada dua makna. Turunnya malaikat ya menemui ahlul istiqamah, ini ada dua penafsiran. Yang pertama, turunnya malaikat kepada ahlul istiqamah ketika ahlul istiqamah ditimpa musibah. Entah musibah yang menimpa jasadnya, ya dia terkena bencana alam, ya, atau hartanya, atau kepada keluarganya, atau musibah yang menimpa agamanya, ya, banyaknya syubhat, banyaknya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, banyaknya akidah-akidah yang rusak, dia akan selamat dari itu semua. Para malaikat turun untuk mengatakan, "Alla tahafu wa la tahzanu." Wahai ahlul istiqamah, jangan khawatir. Jangan takut, jangan bersedih hati. Engkau akan selamat dari ini semua. Ya. Walaupun jasadnya terkena musibah, ya mungkin cacat, tetapi hatinya tenang. Ditenangkan oleh para malaikat yang turun kepadanya. Ketika yang lainnya, teman-teman dia mulai menyimpang satu sama lain, ya mulai bermaksiat, banyak yang gemar kepada kebid'ahan, kita alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Dan para malaikat turun untuk menyatakan, jangan bersedih hati, jangan takut. Barakallahu fiik. Yakni akan selamat dari itu semua. Barakallahu fiik. Kemudian penafsiran yang kedua, turunnya para malaikat kepada ahlul istiqamah ketika ahlul istiqamah mengalami sakaratul maut. Ya, di akhir hayatnya. Para malaikat turun untuk menyatakan, "Alla tahafu wa la tahzan." Wahai ahlul istiqamah. Ya. Di saat-saat sakaratul maut seperti ini, jangan kau bersedih hati, jangan takut. Ini menunjukkan apa ya kan? Menunjukkan ahlul istiqamah akan mendapatkan husnul khatimah. Dia akan mendapatkan husnul khatimah. Ya. Sementara amalan-amalan kebaikan dia lakukan terus dan dia continue di atasnya. Dijaga terus langgeng sampai akhir hayatnya. Barakallah itu. Kemudian disebutkan dalam ayat yang berikutnya, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan para malaikat tadi memberikan kabar gembira kepada ahlul istiqamah dengan surga yang telah Allah janjikan, yang telah Allah persiapkan untuk ahlul istiqamah ketika di dunia. Ya, dijanjikan ketika sakaratul maut tadi, dijanjikan ketika mendapatkan musibah tadi. Barakallahu fikum. Ini keutamaan yang besar bagi ahlul istiqamah. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, tayyib, min lawazimil istiqamah, di antara konsekuensi-konsekuensi istiqamah. Jadi yang namanya al-istiqamah ini sangat mudah dilafadzkan oleh lisan-lisan setiap muslim, setiap orang. Ya, saya ini istiqomah di atas perbuatan ini. Saya istiqomah di atas ibadah, saya istiqomah di atas sunnah, saya istiqomah di atas kitabullah. Baik. Maka kita perhatikan, barakallahu fikum, perbuatan-perbuatannya, tindak tanduknya, konsekuensi-konsekuensi istiqamah, apakah dia sudah menjalankan atau tidak. Yang pertama diantara konsekuensi istiqamah adalah al-isyabatu fil amal. Dia harus benar di dalam beramal soleh. Kunci benarnya amal soleh, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Di dalam dia beramal soleh, dia harus ikhlas hanya kepada Allah, bukan karena manusia. Di dalam beramal saleh dia harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan. Kalau tidak ada bimbingannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Nah, siapa saja yang amalannya benar dan dia terus-menerus melakukan amalan tersebut, maka boleh dia mengatakan saya istiqamah di atas sholat lima waktu. Ya. Sehingga orang-orang yang salah dalam penerapan amalannya tidak bisa dikatakan istiqamah. Saya istiqamah di atas ajaran ya melakukan maulid nabi misalkan, yang jelas-jelas ya tidak ada bimbingannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini sangat marak. Ya, kita masuk pada bulan Rabiul Awal, barakallahu fiik. Baik. Jadi ketika seorang mengatakan saya istiqamah, ya ketika melakukan maulid nabi, ya gak benar kalimat istiqomahnya, dikarenakan amalan yang dilakukan salah. Baraklah itu. Baik. Atau seorang mengatakan saya istiqomah ya di atas minum khamr, ya gak bisa, perbuatannya maksiat. Kemudian yang kedua, konsekuensinya adalah sayyid pertengahan di dalam beramal. Ya, walaupun sedikit amalannya, yang penting dia continue melakukannya. Barakallahu fiikum. Dan ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang continue dilakukan, dikerjakan walaupun sedikit. Ya, seorang ya di kalangan kita misalkan berusaha untuk istiqomah sholat malam, ya walaupun satu rakaat sholat witir, dan dia continue, ya memang dia bangunnya agak telat, walhamdulillah bisa bangun sebelum azan subuh dikumandangkan. Ya, wah mepet nih waktunya kalau sholat beberapa rakaat, ya sholat satu rakaat, sholat witir. Dan dia continue terus sholat witir terus. Barakalahikum. Ini lebih dicintai daripada dia berniat, dia memiliki tekad saya akan sholat 11 rakaat. Ya, sebagaimana Nabi Alaihissalatu Wassalam sholat 11 rakaat. Hari pertama bisa sholat 11 rakaat, kedua, ketiga, berikutnya sudah gak sholat lagi. Wah kayaknya males ini, sudah gak sholat lagi. Kayaknya berat ini, sudah gak sholat lagi. Barakallah. Maka Nabi Alaihissalatu Wassalam menyatakan, la takun misla hulanin kana yaqumu minal lail fatarakaha. Ya, jangan engkau menjadi seperti si fulan itu loh. Dia itu dulu awal-awal rajin sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Ya, barakallah. Baik. Ini diantara konsekuensi dari istiqomah. Barakallah. Masih banyak lagi konsekuensinya. Ya. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita ambil, yaitu perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang dari istiqomah. Ya, istiqomah ini sangat berat dan juga godaannya sangat banyak. Barakalahikum. Yang pertama di antara penghalang-penghalang istiqomah adalah kasratul ikhtilaf, banyaknya pertikaian antara kaum muslimin itu sendiri, satu sama lain saling bertikai. Barakallahu fiikum. Baik, satu sama lain tidak akur, tidak kompak. Ya, sehingga nilai-nilai istiqomah yang sudah dibangun sebelumnya sedikit demi sedikit akan pudar. Ya. Dulunya semangat untuk bersatu, semangat barakalahikum untuk menyuarakan al-haq satu sama lain, saling bantu membantu, ta'awun, Barakallahikum. Taib ternyata qadarullah wa masyafa'al yang namanya hati manusia berbolak-balik barakallahikum. Satu sama lain mulai berselisih pendapat. Ya, sehingga nilai-nilai istiqomah akan pudar sedikit demi sedikit. Yang kedua, kasratul fitan, banyaknya fitnah di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kaum muslimin sangat sekali banyak fitnah bertebaran. Ya. Entah fitnah barakallahikum, fitnah syubhat atau fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah-fitnah yang menyerang pemikiran umat manusia di dalam beragama. Ya, dia terjatuh pada kebid'ahan 1, 2, 3 barakallahu. Dia mulai menyimpang, mengikuti pemikiran-pemikiran yang sesat barakallahu. Atau fitnah terkait dengan syahwat. Ya, hawa nafsu. Dia mulai banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatannya. Maka nilai istiqomah akan sedikit demi sedikit pudar. Kemudian yang ketiga adalah hurbatul islami was sunnah. Islam dan sunnah ini sudah mulai asing. Dengan keterasingan Islam, agama Islam dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mulai ditinggalkan, maka nilai-nilai istiqomah di tengah-tengah kaum muslimin menipis-menipis dan hilang. Barakallahikum. Maka tanamkan pada diri kita masing-masing barakallahikum nilai-nilai Islam dan sunnah, kita amalkan sekuat tenaga kita, semampu kita. Barakallahikum. Kita mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam pada sisi yang paling afdal semampu kita. Ya, barakallahikum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini dua hadis yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diamalkan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.